Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-21 dari bulan Rabi'inil Akhir 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 Desember 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam syarah beliau terhadap Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang mana syarah ini beliau beri judul dengan Ittihaful Qari Bita'aliqati ala Syarhis Sunnah lil Imami Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah dalam kaidah yang ke-6, dan penggalan terakhir yang telah kita bahas adalah fa'azumat wa sarat dinan yudanu biha fa khalafa siratal mustaqim fa kharaja minal Islam. Ketika di awalnya beliau memberikan tanbih, memberikan peringatan, wahdhar, berhati-hatilah dari sigar al-muhdatsat, dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara kebid'ahan, walaupun itu adalah perkara yang remeh, perkara yang ringan, dianggap sebelah mata atau dipandang sebelah mata, karena sesuatu yang kecil apabila terus dilakukan dan terus dilakukan tanpa dia mau kembali kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya, yakni kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka akibatnya kata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah fa'adumat, kebid'ahan tersebut akan menjadi besar, akan menjadi sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dimuliakan, wasarat dinan yudanu biha, dan kebid'ahan tadi akan dijadikan sebagai sebuah ajaran agama, bahagian dari al-Islam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dan sahabat-sahabat beliau pun radhiyallahu anhum ardhahum berlepas diri dari perkara-perkara muhdats, perkara-perkara kebid'ahan tersebut. Tapi kalau tidak diingkari dan tidak diperingatkan oleh sebahagian kaum muslimin atau ahlul haq, maka akan menjadi syubhat, syubhat akan menjadi rancu di tengah-tengah kaum muslimin, maka akan bertambah menjadi sebuah ajaran yang seakan-akan itu adalah bahagian dari amalan soleh, padahal perkara tersebut jauh dari bimbingan Al-Quran wa Sunnah. Pada malam hari ini biiznillah kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya, faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, famdur rahimakallah. Berkata beliau alaihi rahmatullah, perhatikanlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dirimu. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala ta'jalan. Apapun yang engkau dengarkan dari orang-orang yang berada di zamanmu secara khusus, fala ta'jalan, janganlah engkau terburu-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa itu adalah al-haq, bahwa itu adalah kebenaran. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur. Dan jangan kamu jadikan perkara yang kamu dengar tersebut sebagai sebuah kesimpulan, inilah amalan soleh sebelum engkau bertanya kepada para ahlinya, yakni kepada para ulama, wa tanzur, dan engkau perhatikan apakah ucapan si fulan, apakah ucapan fulanun minan nas, Zaid minan nas, bahwa amalan ini merupakan amalan soleh, amalan ini dibangun di atas niat yang baik, merupakan satu hal yang bisa kita terima ataukah tidak. Jadi pesan dari beliau, jangan kita telan mentah-mentah, jangan terburu-buru dalam menerima sebuah pernyataan bahwa satu amalan soleh ini adalah amalan soleh, satu perayaan ini adalah perayaan dalam bentuk menghargai, mencintai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan yang seterusnya. Jangan dijadikan sebagai itu kesimpulan bahwa itu adalah bagian dari syariat Nabi sampai engkau bertanya dan engkau benar-benar mempelajarinya. Bagaimana cara mempelajarinya? Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Cara mempelajarinya adalah dengan cara hal takallama fihi ahad, apakah ada salah seorang dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memiliki pendapat demikian. Yang memiliki kesimpulan yang sama dengan yang disebutkan oleh fulan tersebut, oleh Zaid minan nas tersebut. Au ahadun minal ulama, ataukah ada salah seorang dari alim ulama yang menyampaikan bahwa itu adalah bahagian dari amalan soleh. Jadi harus kita teliti benar-benar, harus ditelaah terlebih dahulu, tidak bisa kita terima begitu saja. Fa in asabta fihi asharan anhum, apabila engkau mendapati ada asar, ada perkataan yang ternukil dari mereka, para sahabat, yang para sahabat menukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ataukah dari kalangan para ulama, fatamassak bihi, maka peganglah kuat-kuat. Itu adalah bahagian dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagian dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tujawizhu li syai'in, dan jangan kamu melangkahinya. Wala takhtar alaihi syai'an fatasqutu finnar, dan jangan pula kamu pilih pilihan yang lain, kesimpulan yang lain, yang mana apabila engkau memilih jalan yang lain, itu akan bisa memasukkanmu ke dalam annar wal iyadu billah. Ini kaidah yang ketujuh yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Intinya, apabila kita mendapati sebuah pernyataan, contoh misalkan sekarang tersebar pernyataan dari sebahagian kaum sufiyah, sebahagian kaum asy'ariyah, bahwasanya kaum wahabi adalah kaum neo-khawarij. Ini terekam dan ternukil dari mereka, kaum sufiyah dan kaum asy'ariyah. Kenapa kaum wahabi disebut sebagai kaum neo-khawarij? Karena kaum wahabi memiliki pemahaman-pemahaman takfir, pemahaman-pemahaman tabdi', mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ahkan orang. Dengan dasar ini, mereka mengeluarkan sebuah pernyataan, mereka mengeluarkan sebuah klaim bahwa kaum wahabi as-salafiyun adalah neo-khawarij, kaum khawarij yang sekarang berafiliasi di kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok sesat sempalan, ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya. Itu hakikatnya wahabi. Maka ketika kita mendapati pernyataan ini, klaim ini, maka tidak bisa kita terima mentah-mentah. Oh iya, ternyata kaum wahabi adalah neo-khawarij, kaum khawarij gaya baru. Tidak bisa kita terima mentah-mentah dan kita jadikan sebagai pernyataan yang berada di atas al-haq. Kenapa? Harus kita pelajari dulu, harus kita kembalikan apakah ada yang demikian dari ucapan-ucapan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau paling tidaknya dari kalangan para alim ulama yang menyatakan hal yang demikian, apakah ada ataukah tidak ada. Kalau ada, pesan dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah ternukil hal tersebut dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu orang saja ahlul jannah. Kita tidak perlu mencari ijma' dari kalangan para sahabat. Satu orang sahabat Nabi yang mengatakan wahabi adalah kaum khawarij gaya baru, tamassak bihi, pegang teguh itu. Itu adalah al-haq. Kalau sudah ternukil dengan sanad yang sahih bahwa itu merupakan ucapan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ardhahum, tamassak bihi, kata al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, pegang teguh. Karena itu bagian dari al-haq. Tapi kalau tidak, maka jangan dipegang. Jangan dianggap sebagai al-haq. Jangan dikoar-koarkan, jangan ikut diviralkan bahwa pernyataan demikian artinya bukan bahagian dari al-haq. Kita akan membaca syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Itu contoh kecil yang insyaallah taala memudahkan untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dari kaidah Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, "Asy-syarhu, penjelasannya. La tasta'jil fi ma tasma'u minan nasi khususan 'inda ta'akhkhuri az-zaman." Janganlah engkau terburu-buru. Karena sifat isti'jal ini adalah sifat dasar, tabiat dasar dari seorang insan, dari seorang manusia, dan ini tidak akan mungkin bisa dihilangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menanamkan sifat tersebut pada diri setiap manusia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam firman yang mulia, wa khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dari sifat keterburu-buruan, ketergesa-gesaan. Sehingga manusia ini sifat dasarnya ketika menghadapi sebuah permasalahan, dia akan cenderung cepat marah, dia akan cenderung cepat kecewa, dia akan cenderung ingin membalas dendam apa yang dibuat sakit hati oleh temannya atau sahabatnya atau siapapun itu. Ini sifat dasar dari manusia, karena ketergesa-gesaan, musta'jil. Khuliqal insanu min ajal. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, mereka orang-orang yang bisa terselamatkan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-ajalah ini adalah mereka yang benar-benar mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya kepada salah seorang sahabah yang ada di sisi beliau ketika ausini ya Rasulullah. Ketika beliau mengatakan kepada Nabi SAW, tolong berikan aku wasiat, berikan aku nasihat wahai Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? La taghdab. Ausini ya Rasulullah, berikan lagi aku nasihat wahai Rasulullah. La taghdab. Ausini ya Rasulullah, berikan lagi nasihat padaku ya Rasulullah. La taghdab. Tiga kali diulangi oleh Nabi SAW. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Artinya mereka yang berpegang dengan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan terselamatkan, bukan hilang begitu saja sifat isti'jal yang ada. Dia mudah marah, ini sifat dasar manusia. Dia mudah kecewa dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang bersumber pada al-isti'jal. Seorang akan bisa terselamatkan dengan berpegang teguh dengan kuat kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau lebih dari itu kepada Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, la tasta'jil, janganlah engkau terburu-buru. Fi ma tasma' minan nas, dari apa yang engkau dengar dari manusia. Khususan, terkhusus, inda ta'akhuri zaman. Ketika zaman itu mendekati zaman fitnah. Hal yang sudah kita ketahui bersama, tidaklah satu zaman datang kecuali zaman yang paling terakhir itu akan memiliki kondisi yang lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi pada 3 generasi emas. Setelah itu tidak mendapatkan rekomendasi lagi dari beliau alaihi salatu wasallam. Dan semakin jauh perjalanan hidup seseorang, semakin jauh kehidupan dia menuju yaumul qiyamah, sebelum ditegakkan yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati perselisihan-perselisihan yang banyak. Inilah yang disebut dengan zaman fitnah. Fa innahu man ya'ish minkum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup lama di tengah-tengah kalian sampai nanti mendapati suatu zaman yang disebut dengan fitnah akhir zaman, dia akan mendapati perselisihan-perselisihan yang banyak. Semakin bertambah zaman tersebut, semakin bertambah tahun yang ada di tengah-tengah kita, semakin banyak perselisihan, semakin banyak fitnah. Maka semakin akhir zaman yang kita dapati, yang kita hidup di tengahnya, maka jangan mudah untuk mengambil kesimpulan, jangan mudah untuk mengambil hukum dari yang dilontarkan oleh manusia di zaman tersebut, kecuali telah diteliti. Oh, ternyata ini sesuai dengan Al-Quran. Oh, ternyata ini sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, ternyata ini sesuai dengan ucapan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Ternyata sesuai dengan pemahaman para salaf dan yang seterusnya. Kalau sudah diteliti, tafadhal. Pesan dari Al-Imam Al-Barbahari, tamassak, berpegang teguh dengannya. Tapi kalau belum diteliti, jangan bermudah-mudahan mengambil sebuah kesimpulan dan mendengarkan sebuah kesimpulan lantas dijadikan inilah al-haq. Si fulan adalah orang yang suka mabuk-mabukan, langsung diterima. Si fulan adalah seorang penzina, langsung diterima. Diteliti dulu apakah khabar tersebut benar. Kalau ternyata benar, si fulan ini ternyata memang penzina, wal'iyadzubillah. Si fulan ini ternyata tukang minum minuman keras, benar. Tanya lagi, tabayyun, apakah fulan tadi sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Masih terang-terangan dalam melakukan kefasikannya ataukah sudah tidak? Kalau ternyata jawabannya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak wajib bagi seorang muslim untuk mensiter, menutupi aib-aib saudaranya? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, aibnya pun nanti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Ini menunjukkan kewajiban bagi kita menutup aib saudara kita apabila kita mengetahui kejelekan-kejelekan yang dimiliki oleh dia. Maka jangan mudah mengambil sebuah perkataan lantas kita jadikan inilah yang harus saya yakini, inilah akidah saya, inilah ucapan yang benar. Jangan, teliti dulu. Benar-benar kita harus berhati-hati dalam mengambil sebuah pernyataan. Wa kathrati man yatakallamu wa yufti wa yantasibu lil ilmi wal qawli. Di mana zaman tersebut, yakni akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah, ternyata banyak yang berbicara dan banyak pula yang berfatwa. Wa yantasibu lil ilmi wal qawl, dan mereka menisbahkan diri mereka kepada ilmu. Mereka mengaku sebagai seorang alim, mereka mengaku sebagai seorang syekh, mereka mengaku sebagai seorang doktor, lulusan dari Jami'atul Islamiyah misalkan di Madinah, atau Jami'atul Azhar di Mesir, atau Jami'at Ummul Qura di Mekkah. Kemudian dia bebas berbicara, menganggap dirinya sebagai seorang alim, menganggap dirinya sebagai seorang yang bisa memfatwakan perkara apapun yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Tambah akhir zaman akan banyak du'atun ila abwabi jahannam, akan tambah banyak orang-orang yang menyeru ke neraka Allah wal'iyadzubillah. Khususan, terlebih khusus kata beliau, lamma jaddat wasailul i'lam, terkhusus apabila di zaman tersebut sudah merebak, sudah tersebar wasailul i'lam. Apa itu wasailul i'lam? Medsos, media sosial. Siapapun bisa memiliki pernyataan, siapapun bisa membantah orang yang tidak dia senangi, siapapun bisa untuk mengomentari orang-orang yang berada di sekitarnya, atau mungkin orang yang bahkan jauh di Arab Saudi sana, orang di Indonesia bisa mengomentari si fulan itu jelek. Terus wasailul i'lam, media sosial, bahayanya yang sangat luar biasa. Mungkin sebahagian dari kita terluput bahwa apa yang kita tulis dari media-media sosial yang ada itu sama halnya dengan lisan yang telah kita keluarkan ucapannya dari lisan-lisan kita. Artinya apa? Artinya itu semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada beberapa pihak yang mengatakan bahwasanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sebagai tukang koki fitnah, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa dia menulis hal tersebut? Jangan sampai hanya ikut-ikutan dengan syekhnya, ikut-ikutan dengan gurunya, tidak bisa diterima hujahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi syubhat-syubhat kaum sufiyah yang menjelek-jelekkan Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab, bahkan dinyatakan sebagai seorang pembunuh, disebarkan di media sosial. Muhammad ibn Abdul Wahhab sebagai seorang qatil, pembunuh berdarah dingin. Wal'iyadzu billah. Ini nanti diminta pertanggungjawabannya. Kita harus mengetahui ini dan kita harus memperhatikan setiap apa yang kita tulis, apa yang kita ketik pada handphone-handphone kita, smartphone-smartphone kita, apapun bentuknya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati. Bukan artinya berarti kita tidak boleh bercanda. Bercanda silahkan, Nabi alaihi salatu wasallam bercanda di kehidupan beliau. Tapi jangan sampai suatu candaan itu bisa menyakiti hati orang lain misalkan. Atau satu candaan itu bisa menzalimi pihak lain. Semuanya harus ditata dengan rapi. Kita ini hidup berdasarkan batasan-batasan yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dan telah dijelaskan dengan gamblang terperinci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita sudah mengeluarkan sebuah statement, sebuah pernyataan di media sosial kita, itu artinya kita telah mengeluarkan hal tersebut dengan lisan kita dan artinya kita harus siap mau tidak mau mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kata beliau di akhir zaman yang sudah tersebar media sosial, tambah banyak lagi para dai yang dengan mudah mengeluarkan fatwa-fatwanya. Bahkan mungkin sampai ada sebahagian dai yang dahulu bersama saya di Jamiatul Islamiyah membuat channel Telegram yang bernama Ustadz Menjawab, sebuah grup, grup Ustadz Menjawab, yang mana grup ini menerima sekian banyak pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan apapun bentuknya. Bahkan setelah dilihat fatwa yang terdapat dalam channel Telegram tersebut sudah mencapai 500-an fatwa dan dia semua yang berfatwa. Dan ini masuk kepada perkara-perkara yang rinci seperti perkara at-talaq, perkara al-khulu, talak bain dan yang seterusnya. Perkara yang harusnya tidak bisa kita mendengar dari satu pihak saja, harus didudukkan dua pihak. Dari pihak suami, dari pihak istri, siapa yang mewakilinya? Harus benar-benar. Tidak bisa satu pihak menyampaikan sebuah pertanyaan langsung dijawab dengan semudah itu. Siapapun bisa berfatwa. Siapapun bisa mengeluarkan dalam tanda kutip ilmu yang dia miliki. Apakah ilmu tersebut sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Kemudian dijelaskan oleh beliau wasara kullun yahdhu wa yatakallamu bismil ilmi wa bismid din. Dengan adanya media sosial ini khususnya di akhir zaman, semua pihak bisa berbicara, mampu untuk mengklaim bahwa dia adalah seorang dai dengan menyebut dirinya orang yang berilmu, dengan menyebut yang saya bawakan adalah perkara agama. Hatta ahlul dalal, bahkan sampai kepada tingkatan mereka, orang-orang yang memiliki kesesatan, wal firaqid dalalah, dan sekte-sekte sempalan, al-munharifah, yang menyimpang. Saru yatakallamuna bismiddin al-an fil fadaiyat. Mereka bebas untuk berbicara dengan nama agama. Padahal kelompok sempalan ini, kelompok-kelompok yang sesat ini, al-Islam yang hakiki jauh dari apa yang mereka yakini. Contohnya ISIS. Atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan Ad-Da'ish, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Mereka mengatasnamakan pergerakan tersebut di atas al-Islam. Bahkan sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perlakuannya, realitasnya, realisasi yang ada, mereka berani membunuh seorang muslim, mereka berani membakar hidup-hidup seorang muslim. Apakah demikian Islam mengajarkan? Tapi lepas dari itu mereka menyatakan kami ini adalah Islam yang hakiki. Kami ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kami ini adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah dan klaim yang seterusnya. Maka kata beliau di sini, sekian banyak firaqud dhalah, sekian banyak kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, saru yatakallamuna bismiddin al-an fil fadaiyat. Mereka bebas untuk berbicara di media-media yang ada, apakah itu televisi dan yang semisalnya. Fal khatarul azim jiddan, maka bahayanya sangat luar biasa ketika seorang yang jahil, terlebih seorang yang berada di atas fikrah yang sesat, menyampaikan al-Islam dan membungkusnya al-Islam sesuai dengan pemahaman mereka dan membungkusnya dengan perkara-perkara yang seakan-akan baik. Ini adalah suatu bahaya yang sangat besar, kata beliau hafizahullah wa'ala. Fa'alaika ayyuhal muslim, maka ketika kita mengetahui ini semua, wajib atasmu wahai saudaraku sesama muslim, wa talibul ilmi, dan para talabatul ilm, para santri secara khusus, bidzat an tatathabbat wa la tasta'jil, wajib atas kita semua untuk yatathabbat yatabayyan, wajib atas kita semua untuk mengcross check khabar-khabar yang sampai kepada kita, kesimpulan-kesimpulan, pernyataan-pernyataan yang sampai kepada kita. Wala tasta'jil, jangan kita terburu-buru, ma'akul lima sama, ma'akul lima tasma, dari apa yang kita dengar. Kita mendengarkan satu pernyataan, langsung kita terima. Jangan termudah-mudahan, kata beliau. Jangan terburu-buru. Alaika bitasabbut, wajib atas kita untuk meng-cross-check terlebih dahulu. Wa ma'rifati manil ladhi qala hadha. Dan yang harus kita ketahui adalah siapa yang mengucapkan hal tersebut. Yang mengucapkan hal tersebut siapa? Apakah fulan minan nas, Zaid minan nas mengucapkan hal tersebut berdasarkan pemahamannya sendiri, logika berpikirnya sendiri, ataukah memang dinisbahkan, disandarkan kepada para salaf? Wa min aina jaa hadzal fikr? Dari mana dia mendatangkan pemikiran tersebut, kesimpulan tersebut? Tsumma ma hiya mustanadatuhu? Kemudian kita harus mengetahui apa dasar-dasar pemikirannya dia membuat sebuah kesimpulan demikian. Contohnya tadi Wahabi adalah neo khawarij. Kesimpulan ini apa dasarnya? A, B, C, 1, 2, 3 harus dipaparkan dengan baik. Arafat, seorang yang jelek, apa dasarnya? 1, 2, 3 harus diperinci. Syekh Rabi Ibn Hadi Umair memiliki bitanatun sayyiatun, orang di sekeliling yang jelek, dasarnya apa? 1, 2, 3 diperinci. Jangan disebutkan dengan global demikian. Tsumma ma hiya mustanadatuhu? Harus kita cari, harus kita ketahui apa dalil-dalil, dasar-dasar dari kesimpulan yang telah mereka buat tersebut. Wa adillatuhu minal kitab wa sunnah. Apakah ada dalil dari kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Tsumma aina ta'allama sahibuh? Kita juga harus mengetahui yang mengklaim, yang buat pernyataan tersebut, dia sempat belajar di mana? Dia pernah belajar di mana? Kepada siapa dia berguru? Kepada syekh siapa dia mengambil ilmu? Ini harus kita ketahui. Tidak bermudah-mudahan dalam mengambil sebuah kesimpulan. Terlihat yang menyampaikannya adalah seorang doktor S3, silau kita dengan gelar tersebut, LCMA, S1, S2, silau kita dengan gelar tersebut, langsung kita mengambil apapun yang dia sampaikan, apapun yang dia berikan dari faedah-faedah ilmiah dalam tanda kutip. Wa amman akhadzal ilma, dari siapa dia mengambil ilmu yang ada pada dirinya, fahadihi umurun tahtaju ila tathabbut, maka perkara-perkara ini semua wajib untuk kita cari dan kita cross check, khususan fi hadz zaman, terlebih di zaman kita ini yang penuh dengan fitnah. Fama kullu qailin hatta walau kana fasihan wa balighan wa syuqaq wa yushaqqiqul kalama wa ya'khudhu bil asma' la taghtar bihi. Walaupun mereka orang-orang yang menyampaikan al-haq dalam tanda kutip, menyampaikan kesimpulan, kesimpulan ilmiah dalam tanda kutip yang ada di sisi mereka adalah orang yang fasih, orang yang fasih dalam berbahasa Arab, orang yang mudah memahamkan apa yang dia sampaikan, baligh atau yushaqqiq al-kalam. Yushaqqiq juga memiliki makna fasih, dia pintar dalam menyampaikan, cerdas dalam menyampaikan apa yang dia miliki dari ilmu-ilmu syar'i. Wa ya'khudhu bil asma', dan mudah untuk difahami oleh para pendengarnya, para mad'unya. La taghtarru bihi, janganlah kita mudah tertipu dengan hal tersebut. Hatta tara madha ma indahu minal ilmi wal fiqhi, sampai kita benar-benar mempersaksikan seberapa dekat ilmu dan kefaqihannya dengan al-haq. Apakah dekat ataukah jauh? Keilmuan dia, kefaqihan dia, apakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, oleh para immatus salaf, ataukah jauh dari perkara tersebut? Atau mungkin dia hanya bisa menyampaikan saja, menyampaikan dengan teori, teoristis. Penyampaian, penyampaian, penyampaian. yang disampaikan perkara-perkara syar'i luar biasa. Tapi ternyata kondisinya ketika berada di luar majelis, berada di luar ta'lim, berbeda dengan apa yang telah disampaikan. Ini juga harus diteliti. Menyampaikan di majelis bahwa berfoto-foto itu adalah perbuatan yang tidak baik, berselfie ria adalah perbuatan-perbuatan orang fasik, dan yang seterusnya. Bahkan disampaikan hukum gambar misalkan adalah haram, dan yang seterusnya. Perkara-perkara. Tapi ternyata didapati di luar majelis, di luar ta'lim yang dia miliki, dia dengan santai berfoto bersama beberapa pengikutnya. Berarti kondisi keilmuan dan kefakihan dia jauh dari apa yang telah dia sampaikan. Jauh dari pemahaman para salaf. Jauh dari pemahaman para sahabat. Berarti yang demikian tidak bisa kita jadikan sebagai guru. Yang demikian tidak bisa kita jadikan sebagai orang yang kita ambil faedahnya. Kita ambil ilmunya. Kita ambil kesimpulan-kesimpulan ilmiahnya. Kita ambil al-haqnya dalam tanda kutip. Tidak bisa. Kenapa? At-tanaqud. Berlawanan. Antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti fitnah yang terakhir ini. Datangnya seorang yang bernama Abu Malik Al-Asy'ari. Abu Malik Ali Al-Masy'ari. Afwan. Abu Malik Ali Al-Masy'ari. Ke Ma'had di Balikpapan. Ma'had salah satu asatidah dulu bersama kita. Datang keluar sebuah pernyataan bahwa Abu Malik adalah seorang yang telah mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari siapa? Dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Disebarkan dengan sekian banyak media, dengan sekian banyak perantara. Ada di status-statusnya, ada secara sharahah terang-terangan audionya Syekh Ubaid hafizahullah disebar. Sekian banyak cara. Ternyata keluar sebuah pernyataan yang ternukil dari seorang yang berasal dari negeri Emirat, bahwa Syekh Ubaid mentahzir Abu Malik Al-Masy'ari bahwa dia adalah seorang muta'assib, orang yang fanatik terhadap Muhammad Al-Imam. Bahkan dalam penukilan tersebut Syekh Ubaid Al-Jabiri menyebutkan bahwa orang tersebut dhayy, artinya sudah keluar dari as-salaf, hilang sudah dari jalur as-salafiyah. Ternyata keluar statement dari sebahagian pihak bahwa tahzir ini, tahzir dari Syekh Ubaid, belum kita bisa ambil kebenarannya, apakah benar ataukah tidak, sampai mereka benar-benar mendatangkan audionya. Mana audionya? Audio dari Syekh Ubaid yang mentahzir ar-rajul. Kalaupun tidak ada audionya, kata mereka, sang penukil yang disebutkan dalam beberapa channel yang ada di sisi mereka bahwa dia berasal dari negeri Iran. Bukankah Syekh Ubaid telah mengatakan bahwa orang tersebut adalah safih, orang yang jelek dalam tanda kutip, berat lisan ini mengucapkannya kalau bahasa dari channel tersebut, tolol, kurang pantas. Tapi ini hal yang biasa bagi mereka. Ucapan-ucapan yang kotor seperti ini, ucapan-ucapan yang hina seperti ini, penuh caci makian. Safih ini bisa kita terjemahkan artinya dengan bahasa yang halus. Tidak safih sama dengan tolol. Ada kata-kata halus yang lain yang sebenarnya bisa untuk dipilih, tapi mereka tidak mau. Karena sudah badhi lisannya, sudah jelek lisannya. Sibabul muslim fusukun, seperti yang kita sebutkan di pertemuan kemarin. Biasa untuk mengeluarkan hal-hal yang demikian. Mudah mencela saudaranya sesama muslim, mudah mencela musuhnya yang mereka anggap sebagai musuh. Keluar perkara-perkara yang tidak pantas untuk dikeluarkan sebenarnya oleh seorang muslim. Walhasil dikritisi. Ini tahzirnya sebenarnya tidak ada. Kalau memang Syekh Ubaid mentahzir beliau, ya datangkan audionya atau nukilan ini, nukilan yang tidak bisa diterima karena datang dari orang yang safih tadi. Tayyib. Kita akan membahas permasalahan tanakut. Berlawanan antara satu sikap dengan sikap yang lainnya. Kita sekarang memakai bahasa ustadz yang ada di sana. Anggap Ini kan bahas tadi. Anggap tahziran Syekh Ubay tidak ada. Kita anggap nukilan tadi, baik sudah, sesuai dengan apa yang mereka nukilkan, bahwa si fulan yang menukilkan ini adalah syafi'i. Kita anggap tidak ada nukilan ini. Kita ambil rekomendasi, baik. Berarti ar-rajul al-yamani al-mash'ari muzakka inda syekhina Ubayd al-Jabi'i. Ini sebuah kesimpulan. Di mana sisi tanakutnya? Kemana tazkiyah Syekh Ubayd yang lainnya? Bukankah Syekh Ubayd al-Jabir yang mentazkiyah Syekhuna Syekh Arafat? Bukankah Syekh Ubayd sendiri yang mentazkiyah Syekhuna Syekh Abdul Wahid? Bukankah Syekh Ubayd sendiri yang mentazkiyah Syekhuna Syekh Abdul Ilah al-Juhani? Dan masyayikh yang lainnya, Bandar al-Khaybar, Abdul Mu'ti al-Ruhaili, dan sekian banyak asyarat masyayikh. Bahkan Syekh al-Allamah Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari dengan tegas direkomendasi oleh Syekhuna Ubayd al-Jabir. Bahkan beliau sempat menukilkan dan terekam suara ini, silahkan disyari rekaman dari Syekhuna Ubayd, mengatakan bahwasanya akhuna Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari al-Allamah walau raghima unuf, walaupun banyak orang yang membenci beliau, tetap al-Allamah. Al-Allamah ini artinya apa? Orang bukan hanya seorang alim. Kalau seorang alim masih ilmunya tinggi, tapi al-Allamah ini sighah mubalaghah. Al-Allamah walau raghima unuf, kata Syekhuna Ubayd al-Jabiri. Rekomendasi beliau kepada asyarat masyayikh, puluhan masyayikh, kemana? Kenapa tidak diterima? Kenapa tidak dianggap? Kenapa kok rekomendasi Syekh Ubayd kepada Masyari saja yang dianggap dan disebarkan kemana-mana? Kenapa? Berarti kan ada sifat tanakut, sebagaimana yang ada di sisi kelompok-kelompok sempalan yang lainnya. Roja pun demikian. Selfie tidak boleh, selfie haram di luar, selfie sama jamaahnya. Tanakut, berlawanan antara satu sikap dengan sikap yang lainnya. Dan tanakut bukanlah bahagian dari sikap ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah ghair mutalawwin. Mereka tidak berwarna-warni satu sikap mereka. Yang namanya gambar itu haram, ya sudah haram. Mau di dalam majelis, mau di luar majelis, ya haram. Kecuali perkara-perkara yang memang dijelaskan oleh para ulama sebagai perkara-perkara yang darurah, tidak bisa untuk kita hindari. Foto KTP, foto SIM, paspor, harus, wajib. Gimana untuk kita hindari? Kalau kita gak mau pakai foto KTP, gak punya KTP berarti kita. Ini perkara darurah. Atau mungkin gambar makhluk bernyawa yang ada di uang-uang kita, bukan hanya di mata uang rupiah, mata uang real pun Arab Saudi ada foto-foto raja di situ. Tapi darurah, siapa yang mau bisa menghilangkan hal tersebut? Perkara yang darurah, darurat, jangan disamakan. Berpose dulu Ustaz, fadhol. Berpose 1, 2, 3, yang ini di tengah, ini di samping. La haula wala quwata illa billah. Sebahagiannya zid ala hadza, sebahagiannya para duat mereka berfoto dengan penuh senyuman, di belakangnya al akhawat. La haula wala quwata illa billah. Ini luar biasa. Kesesatan demi kesesatan, penyimpangan demi penyimpangan, akhirnya dianggap biasa. Seperti kaidah yang kita sebutkan dari Al-Imam Al-Barbahari pada pertemuan yang terakhir. Maka intinya ikhwati fillah yarakumullah, siapapun yang menyampaikan al-haq ini, yang seakan-akan dia adalah seorang yang fasih, seorang yang baligh, mudah menyampaikan hal tersebut, mudah dipahami penyampaian-penyampaiannya, pintar dia dalam menyampaikan, kalau dalam bahasa sebagian mereka orasinya, pintar menyampaikan orasinya, luar biasa, dan meyakinkan apa yang disampaikan tersebut, jangan mudah untuk kita terima. Teliti dulu, tathabbut, tabayyun. Kalau memang sudah sesuai dengan al-haq, baru kita terima, tamassak bihi. Tapi kalau tidak sesuai, tinggalkan jauh-jauh siapapun yang mengucapkannya. Jangankan 1-2 orang, jangankan ulama di zaman kita. Pelajaran dari Syekhuna Rabi' Ibn Hadi, kesalahan Ibn Taymiyah, kesalahan Ibnul Qayyim, kesalahan Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, ditinggalkan. Artinya kita enggak ada ta'assub. Jangan sekelas, ya kalau memang bukan masyayikh, talabatul ilm lah, Arafat dan yang semisalnya, jangankan sekelas mereka, a'immah. Ibn Taimiyah wa ma'ah dan yang sekelas beliau, seleting dengan beliau, ditinggalkan kalau mereka melakukan sebuah kesalahan dan kesesatan, wal'iyadzu billah. Kemudian kata beliau, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, janganlah kita mudah tertipu, la taghtar bihi, dari apa yang dimiliki dari keilmuan dan kefaqihan. Farubbama yakunu kalamuhu qalilan lakinnahu faqih. Barangkali orang-orang yang ringan ucapannya, tenang dalam penyampaiannya, sedikit penyampaiannya, mungkin dalam 1-2 ta'lim, 1-2 majelis, 1-2 kaset yang kita dengarkan, 1-2 tulisan yang kita baca, sedikit faedah yang bisa kita ambil. Ada model da'i, model syekh seperti ini, lakinnahu faqih, kata beliau, tapi dia adalah seorang yang faqih, benar-benar faham dari urusan agamanya. Warubbama yakunu kalamuhu katsiran, ada lagi pihak yang lain banyak bicara. Kalau orasi meyakinkan, provokator, luar biasa. Lakinnahu jahil, ternyata dia adalah orang yang bodoh. Berapa banyak yang demikian. Penyampaiannya tidak berapi-api, biasa saja, tenang. 1, 2, 3, faedah, faedah, faedah. Mungkin sebahagian dari kita kalau mendengar yang model seperti ini ngantuk, tertidur. Tapi apa kata beliau? Bisa jadi orang yang seperti ini faqih. Orang yang berapi-api, luar biasa. Bisa jadi dia adalah orang yang paling jahil, orang yang bodoh. Tapi dibungkus hal tersebut dengan berapi-apinya tadi. Haula wala quwwata illa billah. Sedikit kita teruskan insyaallah taala setelah adzanul isya berkumandang, falyatafaddal al muadzin. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah war'ah, wa rubbama yakunu kalamuhu katsiran. Bisa jadi ada seorang dai yang banyak bicara, lakinnahu jahil, hakikatnya dia adalah seorang yang jahil. Laisa indahu syai'un minal fiqhi, dia tidak memiliki kefaqihan dalam urusan agamanya. Bal indahu sihrun, bal indahu sihrul kalami hatta yaghurrun nas, bahkan dia memiliki sihir dalam kalamnya, dalam ucapannya. Artinya ucapan itu bisa menyihir pendengaran-pendengaran orang yang di sekitarnya. Insyaallah taala akan kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dinukilkan oleh beliau di akhir pembahasannya. Wa yatadhahhar bi annahu alim, dia hanya menampakkan dirinya sebagai seorang yang alim. Wa bi annahu fahim, ditampakkan bahwa dirinya sebagai seorang yang faham dalam urusan-urusan agamanya. Wa bi annahu mufakkir, orang yang mudah untuk mengeluarkan sebuah statement, kesimpulan, mudah untuk sebagai pemikir. Wa nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Hatta yaghurran nas, sampai dia menipu mayoritas manusia yang berada di sekitarnya. Wa yakhruj bihim anil haq, kemudian orang tersebut bisa membawa orang-orang yang di sekelilingnya keluar dari al-haq, keluar dari kebenaran, wal'iyadu billah. Ada sebuah faedah yang disampaikan oleh Ustadzuna al-Ustadz Usamah Ibn Faisal Al-Mahri. Begitu pula hal ini pernah saya dengarkan dari Ustadzuna al-Ustadz Muhammad Umar As-Siwit hafidhahumullah, yang berkaitan dengan beberapa metode penyampaian yang ada di sisi para masyayikh, para duat. Kata beliau berdua, yang mana Ustaz Muhammad juga menukilkan dari Ustaz Usamah, hujan itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada, dan tumbuhan-tumbuhan itu tidak akan tumbuh dengan petir yang menggelegar. Artinya ada beberapa dari para masyayikh, ada beberapa dari para da'i menyampaikan sesuatu dengan penuh kelemah lembutan. Artinya penyampaiannya tenang, tidak berapi-api, biasa saja, tenang. 1, 2, 3 per poin, poin, poin, poin. Bisa jadi seperti itu yang bisa menumbuhkan, yaitu yang diibaratkan tadi dengan hujan, itu yang bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, itu yang bisa membawa faedah bagi para madu'u, bagi kita yang mengikuti majelis-majelis beliau. Penyampaiannya tenang, tidak berapi-api, gak ada teriak-teriak, enggak ada mengangkat suara, tenang penyampaiannya. Itu yang diibaratkan oleh Al-Ustaz Usama dengan hujan, yang mana hujan itu bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang ada. Faedah akan bisa tumbuh dari para talabah, dari orang-orang yang hadir di majelis-majelis beliau. Berbeda dengan yang berapi-api. Bukan yang berapi-api ini artinya orang yang banyak faedahnya, orang yang paling alim, orang yang paling faqih, atau orang yang paling fahim, orang yang paling faqih, bukan. Bisa jadi dia adalah orang yang jahil seperti yang disebutkan oleh Syekhul Fauzan hafizahullah wara'ah. Bahkan dijelaskan dalam faedah tersebut bahwasanya tumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan guntur atau petir-petir yang menggelegar tadi. Jadi jangan tertipu dengan apa yang ada di sisi mereka yang memiliki kasratul kalam, menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan tanpa adanya realisasi dari kenyataan amalan mereka. Wallahu ta'ala alamu bisawab. InsyaAllah ta'ala penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Beliau akan membawakan syair yang ma'ruf di tengah-tengah bangsa Arab. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para dai, oleh para masyayikh, oleh para imam, itu sebahagiannya mengandung sihir yang mana bisa menyihir pendengaran orang-orang yang berada di sekitarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Intinya ikhwati fillah ya rahimakumullah, yang bisa kita ambil faedahnya adalah faedah-faedah ilmiah dari guru-guru kita, para imam kita, para masyayikh kita. Jangan kita lihat dari metode bagaimana mereka menyampaikan al-haq tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Afwan, apakah mengolok-olok itu termasuk mencela? Jazakumullahu khairan. Naam. Amin wa iyyakum. Naam. Mengolok-olok termasuk mencela, menjelek-jelekkan orang lain. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan la tasakhar. Janganlah kalian meremehkan kaum-kaum yang lainnya, teman-teman kalian. Bisa jadi kaum tersebut, orang lain tersebut lebih mulia daripada kalian. Allahul musta'an. Afwan, ana mau tanya bagaimana cara memperbaiki akhlak, dan tolong nasihatkan kepada ana yang buruk akhlaknya. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Untuk memperbaiki akhlak, kita banyak membaca sirah nabawiyah, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berakhlak, dan akhlak beliau adalah akhlak Al-Qur'an sebagaimana ternukil dalam hadis yang sahih, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Nabi alaihi salatu wasallam akhlaknya Al-Qur'an. Jadi apapun yang ada di dalam Al-Qur'an sudah komplit, sudah lengkap di dalam akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin berakhlak dengan akhlak yang mulia, perbanyaklah maklumat kita apa saja sih akhlak mulia itu. Karena kalau kita tidak mengetahui sifat ini akhlak mulia, sifat ini akhlak tercela, kita tidak akan mungkin bisa berperangai dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yang penting kita harus mempelajari, menambah maklumat kita, menambah faedah-faedah kita, apa saja akhlak mulia dan bagaimana Nabi SAW senantiasa mengamalkan akhlak-akhlak tersebut, budi pekerti yang luhur yang ada di sisi beliau SAW. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apabila kita tidak berbicara dengan teman kita melebihi 3 hari, apakah amalan kita terhalang ketika amalan kita ingin naik ke atas langit? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Seperti hadis yang telah disebutkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang untuk malaikat mengangkat amalan mereka yang sedang berselisih, hatta yastaliha, sampai mereka berdua tersebut, dua pihak yang berselisih tadi, benar-benar berdamai dan saling memaafkan. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, meninggalkan, cuek kepada saudaranya, dia salam tidak dijawab lebih dari 3 hari 3 malam. Waktu yang diberikan, waktu yang diizinkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala adalah 3 hari 3 malam. Waktu yang cukup, bahkan sangat cukup untuk kita mengobati rasa sakit hati kita kepada pihak yang lain. Kalau masih ada rasa sakit hati di malam yang keempat, sudah, itu adalah dari syaitan. Gugurkan itu semua, jalankan perintah Nabi SAW, ucapkan salam, berat, ucapkan salam. Itu orang yang terbaik, kata Nabi SAW. Wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, jika kami menghajar saudara kami dengan tujuan agar dia menyadari kesalahannya yang mana dia sudah sering dinasihati namun makin parah, bagaimana hukumnya? Jangan. Kalau sesama muslim, apalagi terlebih sesama salafi, terlebih sesama talabatul ilm, sesama santri, jangan saling menghajar. Kita ini sudah ghuraba, kita ini sudah orang-orang yang terasing. Kita menghajar saudara kita, tidak salam kepada saudara kita, tidak senyum kepada saudara kita, akhirnya perpecahan itu timbul di tengah-tengah kita. Kita ini butuh dengan yang namanya ukhuwah. Waqtusimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Pegang teguh. Kita ini sudah berada di atas kitabullah, sudah berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fahmi salaf. Sudah perintah untuk waqtusimu itu berlaku untuk kita semua. Waqtusimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Sudah dinasihati tapi makin parah, ya. Nasihatnya diulangi lagi, terus diulangi, jangan sampai bosan dengan nasihat. Pelajarilah bagaimana Nabi SAW sampai Abu Thalib mau wafat masih diberikan nasihat oleh beliau SAW. Bukan nasihat sekali ditolak, dua kali, tiga kali maksimal, keempat sudah gak mau ngasih nasihat. Jangan, terus berikan nasihat yang baik. Kalau gak bisa langsung, mungkin lewat orang lain, perantara dari teman-teman yang lain misalkan, atau perantara dari sebagian musyrifin, sebagian mudarrisin. Itu insyaallah ta'ala bisa memberikan asar yang baik pada antum dan pada dia biiznillahi ta'ala. Mohon bimbingannya bagi para talabul ilmi yang masih memiliki akun media sosial, dan nasihat bagi mereka yang masih suka memperbincangkan dan mengidolakan artis-artis kufar seperti artis-artis Korea. Allahul musta'an. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka akan termasuk atau dia akan termasuk dari golongan kaum tersebut. Untuk apa kita mengidolakan orang-orang kafir yang tidak bisa membantu kita masuk ke dalam syurga, tidak bisa membantu kita untuk masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia kagumi, bersama orang-orang yang dia cintai, bersama orang-orang yang dia senangi. Yang antum senangi artis-artis Korea, artis-artis Jepang, atau artis-artis Indonesia mungkin, ya nanti waliyadzubillah di yaumul qiyamah antum dikumpulkan dengan mereka. Di mana tempatnya artis-artis itu? Agamanya sudah bukan Islam. Di jannah, mustahil. Di annar waliyadzubillah. Maka jangan tasyabbuh. Jangan menyerupai mungkin model rambut, menyerupai mereka, ya sama kita akan masuk ke dalam golongan mereka. Waliyadzubillah. Kalau kita harus mengagumi seseorang, kagumilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita harapkan kita bisa benar-benar berkumpul nantinya dengan beliau alaihi salatu wasallam di surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.